ربنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 2 Rajab 1439 bertepatan dengan 19 Maret 2018 kita masuk ke kitab yang baru dari Sahih Muslim yaitu Kitabul Fara'id. Kitabu Al-Fara'idi. Kitab tentang hukum fara'id. Fara'id dari segi bahasa dalam bahasa Arab dia adalah bentuk jamak dari faridah. Dari kata-kata faridah. Faridatun, faridatani, faraidu. Ya. Faridatun, faridatun, faridatani, faraidu. Yang di sini diartikan oleh para ulama adalah takdir atau memberikan takaran, ukuran jatah. Ya. Ini makna bahasa dari kata-kata faraid. Dan dia secara makna adalah perpindahan kepemilikan antara dari seseorang ke orang yang lain disebabkan oleh wafat. Ini definisi faraid. Di sini terjemahannya pembagian harta warisan. Ya, jadi itu istilah fuqaha. Istilah fuqaha, warisan itu diistilahkan dengan istilah yang lain yaitu faraid. Ya, faraid. Dia berkenaan dengan pembahagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang kepada orang-orang yang masih hidup dari keluarganya, dari keluarganya. Itu tentang definisi al-faraid. Ya, al-faraid dia adalah pembahagian harta warisan. Kita masuk ke bab yang pertama di bawah kitab al-faraid ini yaitu babu la yarithu المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. Ini kaidah yang pertama dalam ilmu waris, yaitu seorang muslim tidak mewarisi atau tidak mewarisi kafir, dan juga sebaliknya kafir tidak mewarisi muslim. Bila mana yang meninggal dunia seorang muslim, maka seorang yang kafir tidak mendapatkan warisan darinya. Bila mana yang meninggal kafir, non muslim, maka muslim juga tidak mewarisi darinya atau tidak mendapatkan warisan darinya. Ini bab itu pendapat jumhurul ulama. Ya, adapun muslim kafir tidak mendapat warisan dari muslim, itu sepakat para kaum muslimin. Seorang kafir tidak mendapatkan warisan dari muslim. orang yang kafir non muslim tidak mendapat warisan dari seorang muslim, ini ijma kaum muslimin. Bagian kedua, muslim apakah mendapat warisan dari kafir? Jumhur ulama seperti yang ada di bunyi bab. Jadi pada masalah apakah seorang muslim menerima warisan dari orang kafir non muslim, maka jumhur ulama tidak, sebagaimana kafir tidak menerima dari muslim. Apa yang tertera di bunyi bab itu pendapat untuk bagian pertama, ya, kafir tidak menerima dari muslim, ini sepakat semua. Sementara bagian kedua, muslim apakah menerima dari kafir, pendapat jumhur ulama tidak menerima. Sebagian kecil dari ulama mengatakan menerima, dan itu bertentangan dengan hadis yang akan kita pelajari. Bertentangan dengan hadis yang akan kita pelajari. Jadi Imam Muslim, Imam Nawawi membuat bab yang ada di kitab Fara'id ini, bab pertama itu adalah pendapat yang kuat, ya, terkait dengan apakah seorang muslim menerima warisan kafir. Maka pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, dan itu pendapat jumhur ulama, tidak menerima, sebagaimana seorang kafir tidak menerima dari muslim, ya. Kemudian Islam atau muslim dan kafir ini terbagi dua. Muslim dan kafir ini terbagi dua. Yang pertama, seorang muslim, yes, bentuknya terbagi dua. Seorang muslim yang statusnya adalah muallaf, dari dia dari keluarga non muslim, kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam. Berarti misalnya orang tuanya masih pada agama yang lama. Orang tuanya, saudara-saudaranya masih pada agama yang lama, sementara dia sudah masuk Islam. Ya, ini masuk dalam kategori kedua-duanya. Ketika yang meninggal itu dia, ya, meninggal itu dia, maka orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisannya. Dan itu yang disepakati oleh kaum muslimin, oleh para ulama. Ketika dia meninggal dunia, orang tua tidak berhak dalam hukum agama Islam, tidak berhak mendapatkan apa yang ditinggalkannya. Begitu juga kalau seandainya yang Islam itu orang tuanya, sementara anaknya tidak. Ya, masuk Islam orang tuanya, anaknya tidak. Ketika orang tuanya meninggal, maka anak tidak mendapatkan apa-apa dari orang tuanya dalam hukum agama Islam. Ya. Atau bentuk yang kedua, asal agamanya Islam. Asal agamanya Islam, kemudian salah satu dari mereka murtad. Murtad ini bisa saja murtad secara resmi, itu dia pindah agama. Dan diketahui oleh semua orang dia pindah agama, dan dia pun menyatakan dia pindah agama. Itu bentuk pertama. Yang kedua, keluar dari Islam karena perbuatan yang mengeluarkan dari Islam apa? Kufur, berkeyakinan kufur, berbuat kufur yang disepakati oleh kaum muslimin mengeluarkan dari Islam, atau berbuat syirik walaupun dia masih mengaku muslim, ya, walaupun dia masih mengaku muslim, ya, ini juga termasuk dalam kategori dia asalnya muslim, kemudian dia keluar dari Islam. Keluarnya dari Islam itu, yang pertama dia yang mengeluarkan dirinya dari Islam dengan pindah agama, atau dia melakukan perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam. Ya, sekalipun dia masih merasa berstatus muslim secara hukum duniawi, maka terkait dengan waris mewarisi ini mencakup semuanya, mencakup semuanya. Jadi karena pembagian harta warisan ini tidak diperintahkan kepada penguasa untuk melakukannya, untuk melakukannya kepada aturan pemerintahan. Nah, diperintahkan kepada yang memiliki harta, diperintahkan kepada yang memiliki harta, kepada keluarganya, kepada mereka yang terkait dengan yang meninggal dunia, bukan dibebankan kepada pihak tertentu dari pihak-pihak yang berkuasa. Ya, jadi ketika misalnya seorang ayah, ya, anaknya murtad atau anaknya melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, dia mengancam, dia mengatakan di antara bentuk dakwahnya, kamu kalau saya, kalau ayah meninggal dunia dengan perbuatan ini, kamu tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah. Dengan perbuatan syirikmu ini tidak berhak mendapat warisan dari ayah. Ketika warisan benang terjadi begitu, maka dia akan, anak-anaknya akan melakukan apa yang diyakini oleh orang tuanya, bahwasanya salah satu dari anaknya tidak berhak, tidak diberikan harta warisan karena dia melakukan sebuah tindakan yang mengeluarkan dari dia dari Islam, yaitu kesyirikan, dan tidak ada sangkut pautnya yang pihak lain di situ, karena harta dia memiliki apa, wewenang yang mutlak untuk bertasarruf dengan hartanya tadi. Ini untuk kasus ketika dia menjadi non-muslim disebabkan oleh perbuatannya. Tetapi untuk yang dia menyatakan pindah agama, ini sudah jelas, ya, sudah jelas dia telah memutuskan dirinya dari berhaknya dia mendapatkan warisan dari seorang muslim, pindah agama dari Islam ke agama selain Islam. Jadi ini beberapa bentuk yang mungkin saja terjadi, dan kita mungkin bertanya-tanya, ya, apa ini maksud ini, seorang muslim tidak mewariskan, mewariskan hartanya kepada non muslim, begitu juga sebaliknya, bagaimana bentuk kasus dalam kenyataan seperti itu, ya, orang yang berkeluarga, karena kan harta warisan ini keluarga bukan orang lain. Jadi dalam sebuah keluarga, orang tua, anak, ya, cucu, ya, yang kemungkinan asal agamanya non Islam, kemudian sebagian dari mereka masuk Islam, sehingga masuk ke bab kita sekarang ini. Atau asal agamanya Islam, semua tiba-tiba sebagian murtad dalam bentuk dua tadi, maka masuk dalam kategori kita, bahwasanya la yarithul muslimul kafira wala al kafirul muslimah. Jadi bukan dibayangkan adalah orang-orang lain, tetapi keluarga yang seharusnya ketika mereka satu agama Islam, maka semuanya mendapatkan warisan, mendapatkan warisan. Masuk kita kepada hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 4071. Bunyi babnya, orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, maksudnya dalam keluarga, ya. Dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim dalam satu keluarga, orang tua, anak, ya, nenek, kakek, cucu. Bila mana berbeda agama, maka putuslah waris mewarisi di antara mereka. Hadis yang berbunyi, hadisnya berbunyi, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ishaq ibnu Ibrahim wal lafdhu li Yahya. Qala Yahya akhbarana wa qala al akharani haddatsana ibnu Uyayna an Az-Zuhri an Ali ibn Husain an Amr ibn Utsman an Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid anak Zaid ibnu Haritha. Ini cucu angkat Nabi. Kalau dibenarkan mengangkat anak, karena memang pengangkatan anak ini sudah dibatalkan oleh agama kita. Maka dia dinasabkan lagi kepada ayahnya Zaid ibnu Haritha. Zaid ibnu Haritha. Awalnya Zaid dikenal Zaid ibnu Muhammad. Ya. Karena orang mengenal Zaid itu anaknya Nabi. Begitu kasih sayang Nabi SAW kepadanya sangat besar, ya, luar biasa. Kemudian turun pembatalan pengangkatan anak dalam Islam, udu'uhum li'aba'ihim, kata Allah dalam surah Al-Ahzab, udu'uhum li'aba'ihim, panggil mereka dengan nasab kepada ayah mereka sendiri, ayah kandung, ya, ayah yang melahirkan mereka. Kemudian Zaid ibnu Haritha menikah pertama, kemudian cerai, kemudian menikah lagi, dan itulah anaknya Usama yang sangat juga dicintai oleh Nabi, disayangi oleh Nabi. Usama ibnu Zaid memiliki keistimewaan, kelebihan, ya, menonjol dalam berbagai macam hal, ketangkasan, kegagahan, keimanan, kebijaksanaan. Maka Nabi SAW di usianya yang masih 18 tahun sudah mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan perang besar yang dilepaskan oleh Nabi sebelum meninggal dunia. Dia belasan tahun umurnya, sementara anggotanya, pasukannya, ada di antara mereka yang ahlu Badar, yang ikut perang Badar, sudah tua-tua. Dan Nabi tidak salah pilih, itulah Usama ibnu Zaid. Kata orang, kata para sahabat ketika itu mengistilahkan mereka ini adalah hibbun nabi wa ibnu hibbihi. Kesayangan Nabi, anak kesayangan Nabi. Ya, Usama ini kesayangan Nabi, anak kesayangan Nabi, yaitu ayahnya Zaid ibnu Haritha. Ini Usama ibnu Zaid. Dalam sebuah peperangan dia tidak menjadi pemimpin ketika itu, dan dia gagah berani, kuat, ya, kekuatannya luar biasa. Dari kejauhan dia melihat ada seorang pasukan musuh yang luar biasa kekuatannya, tidak ada pasukan muslim yang berhadapan dengannya kecuali meninggal, ya. Dari ujung pasukan sampai dia masuk ke tengah-tengah pasukan kaum muslimin, setiap orang yang berhadapan dengannya mati. Ya. Kaum muslimin benar-benar gentar melihatnya. Kemudian Usama bin Zaid menujunya, ya, mengejarnya. Kemudian berhadapan dengan mereka. Ketika orang ini dengan dengan kepercayaan dirinya luar biasa beradu senjata dengan Usama, mulai dia merasakan getaran yang tidak dia rasakan sebelumnya. Karena memang untuk mengukur kekuatan dari beradunya senjata, membantingnya atau mentalnya senjata dia ketika berhadapan dengan senjata Usama, mulai dia merasa gentar, ada rasa takut. Apalagi kemudian sudah adu senjata, akhirnya dia selalu kewalahan, mundur, akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Saking takutnya mengucapkan la ilaha illallah, Usama karena melihat betapa banyaknya kerugian pasukan kaum muslimin, banyaknya meninggal dunia di tangannya, maka dia tidak mendengarkan la ilaha illallah itu. Dipenggalnya leher orang tersebut sampai beritanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW memanggil Usama dan menanyakan, apa, kenapa engkau? Karena berita sampai kepada Nabi, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi Usama tetap membunuhnya, ya, tetap memenggalnya. Kata Nabi SAW, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau tetap bunuh dia sementara dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Lihat apa alasan Usama. Sesungguhnya dia mengucapkan karena takut kepada pedang. Khaufan minas sayf. Itu penilaian Usama. Dan Usama tentu berhak menyimpulkan itu karena dia melihat ya kerugian bagaimana luar biasa kerugian kaum muslimin disebabkan oleh orang ini dan kemarahan yang luar biasa, dan ini marah yang syar'i, marah yang dibenarkan di medan perang. Maka ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak mempedulikan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, innama qalahu khaufan minas saif. Oh qala aqama qala sallallahu radhiyallahu ta'ala. Sungguhnya dia mengucapkan karena takut mati saja. Lalu Nabi SAW bertanya, asyaqaqta an qalbihi? Apakah engkau membelah dadanya sehingga engkau tahu niatnya itu? Ya. Apakah engkau membelah dadanya kemudian engkau ketahui ternyata niatnya memang mengucapkan la ilaha illallah karena menghindari diri dari kematian? Terus diulangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diulangi sampai Usamah bin Zaid benar-benar merasa bersalah. Dan dia berharap kalau sekiranya dia baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam kan ada alasan. Ya, kesalahan yang terjadi karena mu'allaf. Ya, karena mu'allaf belum tahu apa-apa. Biasanya mu'allaf kalau salah wajar. Ya, mu'allafnya baru satu hari, dua hari ketika dia salah, keliru, wajar. Itu yang diharapkan oleh Usama. Ya, berharap dia baru masuk Islam karena kesalahan yang benar-benar tampak jelas di matanya apa yang ia lakukan. Karena Nabi SAW terus mengulang-ulanginya. Membuat dia benar-benar merasa bersalah. Itu Usama Ibn Zaid, dan pelajaran dari hadis ini luar biasa. Kita bermuamalah dengan manusia ini muamalah zahir. Tidak ada hubungannya dengan hati. Dan tidak ada hubungannya dengan niat. Niat itu antara dia dengan Allah. Kalau dia kita lihat baik orangnya, maka penilaian kita di dunia seperti itu. Makanya Nabi SAW bermuamalah dengan orang munafik yang hidup di zamannya, bermuamalah seperti dia berhadapan dengan kaum muslimin lainnya. Ya. Bermuamalah seperti dia bermuamalah dengan kaum muslimin lainnya. Karena masalah nifaknya itu dalam hatinya. Dan tidak ada yang tahu. Ya. Nabi SAW kalau tidak diberitahukan oleh Allah, tidak tahu dia mana orang-orang munafikin yang hidup bersamanya, salat bersamanya, puasa bersamanya, haji bersamanya, berjihad bersamanya. Tidak tahu Nabi. Tetapi Allah SWT beritahukan, si fulan itu munafik. Ya. Dan Nabi SAW singkap ketidaktahuannya itu kepada pengetahuannya itu kepada salah seorang sahabatnya, Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah bin Yaman diberitahukan oleh Nabi siapa saja yang munafik yang hidup bersama mereka. Itu sebulan munafik. Dihafal oleh Hudzaifah bin Yaman. Dan Nabi tahu karena Nabi tahu dia tidak akan mungkin membongkarnya. Makanya dia dikenal dengan Sahibu Sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi. Ya. Umar bin Khattab karena rasa takutnya kepada nifaq seringkali mengorek-ngorek dari Usama, dari Hudzaifah. Katanya, apakah saya disebut oleh Nabi salah satu dari orang munafikin? Atau siapa saja orang munafikin yang hidup bersama kita? Hudzaifah tidak mau memberitahukan. Tapi ketika Umar bin Khattab merubah bentuk pertanyaannya, apakah saya termasuk yang disebut oleh Nabi? Maka baru dia mengatakan tidak. Bagaimana rasa takutnya yang luar biasa, dan itu manusia termulia nomor dua setelah para nabi dan rasul. Ketakutannya kepada nifak luar biasa. Dan bahkan Abdullah ibn Abi Mulaika menjumpai 30 orang sahabat semuanya takut nifak. Saya munafik atau tidak? Sehingga mereka jauh sekali dari ciri-ciri orang munafikin karena takut. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, itu tentang Usamah ibn Zaid. Dan di sini beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafiru al muslima. La yarith ya al muslimul kafir wa la yarithul kafira kafirul muslima. Orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, ya ini yang artinya mendapatkan warisan. Orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, maksudnya menerima. Ya, menerima. Dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim, maksudnya juga menerima. Orang kafir tidak mendapatkan harta warisan dari seorang muslim. Dan seorang muslim juga, ini pendapat yang kuat, tidak mendapatkan harta warisan dari seorang kafir. Ya. Dan ada pendapat yang lain, boleh meninggal, misalnya ayahnya meninggal dunia, ya, ayahnya kafir, sementara dia mu'allaf, masuk Islam. Nah, menurut pendapat yang kuat, apa? Tidak mendapatkan. Dan ada sebagian pendapat mengatakan ia mendapatkan. Ia mendapatkan. Tetapi untuk kafir, apakah menerima warisan dari seorang muslim, itu sepakat semua ulama. Itu hukumnya tidak ada perbedaan pendapat. Orang kafir tidak menerima warisan dari seorang muslim. Seperti contoh yang tadi kita katakan, ketika yang meninggal dunia si anak yang sudah masuk Islam, maka orang tuanya tidak mendapatkan, saudara-saudaranya yang masih kafir tidak mendapatkan. Atau murtad tadi, asalnya muslim semuanya, kemudian tiba-tiba dia murtad. Ya, sekarang ini banyak orang yang murtad. Ya, banyak orang yang murtad dengan terang-terangan menyatakan pindah agama. Menyatakan pindah agama, atau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar dari agama, dan ini kembali kepada keluarganya, kepada yang meninggal dunia. Dia tekankan kepada mereka, kalau engkau berbuat seperti ini anakku, maka kalau nanti ayah meninggal, kamu tidak akan dapat warisan, karena ini pembatal keislaman. Boleh dia mengancam demikian. Nanti kalau dia sudah meninggal dunia, itu bukan urusan dia lagi. Ya, kalau seandainya tetap saja ahli warisnya membagi dan orang itu mendapatkan, itu bukan urusan dia. Dia sudah memberikan ancaman itu, karena harta dia harta hak milik dia, dan dia boleh berikan siapapun juga. Makanya anaknya yang melakukan perbuatan syirik dan dia sudah mulai mendakwahi dengan cara demikian, ya, yaitu di dunia ini engkau kalau ayah meninggal tidak dapatkan harta warisan, dan nanti di akhirat ayah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kepadamu jika kamu meninggal membawa kesyirikan ini. Ya, ini ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, bab yang pertama dengan satu hadis di bawahnya. Ya, dan ini hadis menegaskan pendapat bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Walaupun di situ ada perbedaan, tapi pendapat yang berbeda itu bertolak belakang dengan hadis yang sahih ini. Ya, dengan hadis yang sahih. Makanya Imam Nawawi di bunyi bab menukilkan itu. Dia membawakan bunyi hadis tadi karena ini pendapat yang tidak ada duanya. Ya, orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir juga tidak mendapat warisan dari seorang muslim. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu tadi, kalau seandainya terjadi yang seperti itu, maka sah-sah saja dia menerima. Tetapi kalau dia merasa tidak nyaman dengan mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya, dia boleh menolak berdasarkan hadis ini. Saya tidak berhak menerima apapun yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Mungkin dia berkata kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya yang masih non-muslim, ya, dia bisa mengatakan demikian, karena memang itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bukan berarti ini secara hukum saja, anda. Ini memberikan pelajaran kewaraan kepada seorang muslim. Dia mesti menahan diri untuk menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya yang non-muslim. Saya tidak berhak menerimanya karena Nabi saya mengatakan saya tidak berhak mendapatkan itu. Ya. Dia boleh menolaknya. Dan bahkan ini sifat keutamaan yang besar karena berpegang dengan hadis untuk menolaknya. Tetapi kalau seandainya dia menerima, maka masih dalam konteks perbedaan pendapat. Itu yang tadi kita bahas. Ya, tetapi yang paling utama dia menolak. Apalah artinya harta dunia? Yang paling kita junjung tinggi adalah ketetapan Nabi. Ketetapan Nabi tidak menerima warisan. Tidak menerima warisan. Karena tentu pembagiannya berbeda. Orang kafir kan tidak ada pembagian atau warisan kita. Maksudnya peninggalan itu, apakah dia berhak menerimanya? Maka Nabi SAW tidak mengatakan tidak berhak menerima. Ya, tidak berhak menerima. Jadi tidak usah diambil. Ya, tidak usah diambil. Kalaupun nanti dijatahkan, serahkan lagi kepada saudara-saudara yang lain yang masih non-muslim. Dengan mengatakan dalam agama saya dan Nabi saya, ini kebanggaan dengan ajaran agama. Kebanggaan dengan apa yang digariskan oleh Nabi. Menerima pasrah. Nabi saya mengatakan bahwasanya saya tidak berhak menerima apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Selesai. Subhanallah, ini luar biasa. Dan ini memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya karena agama ini yang harus dijunjung tinggi tuntunannya. Bukan untuk diinjak-injak, bukan untuk dipermainkan. Ya. Jadi kalau seandainya orang tua menurut apa yang dia pesankan berikan kepada saudara kalian sebagian dari apa yang ayah atau papa tinggalkan, maka sikap seorang muslim yang bijaksana, yang baik adalah seperti tadi, jangan menerima. Kepatuhan yang sempurna kepada tuntunan Nabi SAW. Apalah artinya harta dunia, walaupun mungkin ditinggalkan itu bermiliaran hitungannya, tetapi itu tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan sunnah Nabi, dengan tuntunan Nabi SAW. Ya. Kita masuk ke bab yang kedua. Ini kaedah yang kedua. Kaedah pertama sudah, yaitu kalau nanti ada dalam keluarga seperti itu perbedaan keyakinan, maka ketentuannya dari hadis Nabi SAW. Yang kedua, bunyi babnya ilhaqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fali'ula rajulin dhakar. Ini kaedah yang kedua dalam warisan. Bagi-bagikanlah warisan kepada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada namanya ashabul furud, yaitu orang-orang yang sudah ada jatahnya dibagi oleh Allah langsung. Dan mereka ada 8. Kalau tidak salah saya, yang mendapatkan 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, ya. 1/8, 1/6, ya, 1/8, 1/6, 1/3, 1/4, 1/2, 2/3. 2/3. Ya, 1/3, 2/3 ini yang dimaksud dengan orang-orang yang sudah dapat jatahnya langsung dari Allah. Orang-orangnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak termasuk di situ, maka sisa dari harta itu milik ula rajulin dzakar. Ini yang dikenal dengan asobah. Ya. Asobah itu pemilik laki-laki yang memiliki sisa warisan. Dia tidak mendapatkan takaran dari Allah. Tidak ada penetapan dari Allah. Ketika yang sudah mendapatkan jatah yang ditetapkan oleh Allah sudah dapat semuanya, sementara sisa harta warisan itu luar biasa, tersisa 2 triliun lagi yang warisan sudah dibagikan, maka sisanya itu didapatkan oleh orang ini biasanya, dan mereka ini laki-laki, mereka itu laki-laki, mereka adalah laki-laki, itu yang dikenal dengan ashab. Ini kaidah yang kedua. Nanti kalau kita sudah masuk kepada pemilik-pemilik jatah-jatah yang sudah ditetapkan oleh itu, orang mereka-mereka pada umumnya perempuan. Ada laki-laki, tetapi bukan laki-laki yang terkait erat dengan yang meninggal dunia. Kita baca terjemahan babnya, berikanlah bagian warisan yang telah ditetapkan kepada pemiliknya. Maksud ditetapkan ini Allah yang menetapkan. Ya, Allah yang menetapkan. Sementara sisanya dari harta warisan yang sudah dibagikan tersisa, serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan mayit. Ya. Bisa saja saudaranya dia, atau ayahnya, atau anak laki-laki, anak laki-laki, karena tidak ada jatah anak laki-laki dalam harta warisan yang ditetapkan oleh Allah. Mereka mendapatkan apa? Mendapatkan sisa, dan ini yang dimaksud dengan asobah dalam ilmu waris. Namanya asobah, istilahnya asobah, yaitu laki-laki yang tidak mendapatkan jatah penakaran dari Allah, mereka hanya mendapatkan sisa. Kalau sisanya banyak, beruntung mereka. Kalau sisanya sedikit, nah itu yang mereka dapatkan. Ya. Ini bab yang kedua, dan ini termasuk kaidah dalam ilmu warisan. Nah, ilmu waris. Kita baca satu hadis di bawahnya. Nomor 4072. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad wa huwa an-Narsi qala haddatsana Wuhaim an ibni Tawus an abihi an ibni Abbas radhiyallahu an. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallam, ini hadisnya, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin. Bagi-bagikanlah harta warisan kepada pemilik-pemilik yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah ditetapkan takaran-takaran mereka. Kemudian kalau fama baqiya, maka apa yang tersisa dari harta warisan, fahuwa, maka dia milik li aula rajulin dzakarin, yaitu laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Ya, yang paling dekat. Jadi kalau seandainya ada saudara dan ada paman, ya, dua orang laki-laki ditinggalkannya, pamannya juga kerabatnya, saudaranya juga kerabatnya, mana yang dekat? Saudaranya dia. Maka ini yang mendapatkan semua, sementara paman tertutup oleh saudara ini, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya harta warisan sudah dibagikan kepada ibunya, ya, kepada semua yang sudah ditetapkan, kemudian tersisa. Nah, tersisa ini dilihat lagi keluarganya yang tersisa. Ternyata dia punya saudara laki-laki dan punya paman dia, saudara ayahnya. Kedua-duanya berhak mendapatkan, termasuk ahli waris. Tetapi karena di situ dilihat mana yang terdekat dengan mayat, maka yang terdekat dengan mayat itu saat itu adalah saudara kandungnya, yang laki-laki. Maka saudara kandung yang menerima semua yang tersisa, pamannya tidak mendapat apa-apa karena tertutup oleh saudara kandung tersebut. Tapi apakah dia berhak menerima? Kalau dikasih oleh kemenakannya tadi, boleh. Yang penting harta yang tersisa adalah kepemilikannya untuk saudara yang mayat tadi. Nanti mayat ini, oh, banyak sekali nih ya. Nah, dia boleh berikan kepada siapapun juga. Tetapi dalam pembahagian, paman tidak lagi mendapatkan apa-apa. Ya, ini sementara. Kaidah yang kedua yang kita dapatkan, karena harta warisan itu kan langsung Allah yang membagi-bagikannya. Allah telah menjatahkan dengan takaran setengah, ada ya setengah, ini takaran warisan yang diberikan oleh Allah, setengah, sepertiga, ya, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Ini pembagian-pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Nanti siapa saja yang mendapatkan setengah, siapa saja yang mendapatkan sepertiga, siapa saja yang mendapatkan seperempat, siapa saja yang mendapatkan seperenam, siapa saja yang mendapatkan seperdelapan, siapa yang mendapatkan dua per tiga, itu dijelaskan oleh ilmu faraid. Ya, jelaskan sebagiannya sudah disinggung oleh Allah dalam ayat-ayat warisan seperti dalam surat An-Nisa. Ya. Apa? Allah SWT menyebutkan di situ sebagian dari siapa saja yang mendapatkan takaran-takaran tadi. Insyaallah akan kita temui pembahasan tentang itu, dan untuk pagi hari ini kita sudah dapatkan gambaran secara umum, muslim tidak mewarisi dari muslim, dari kafir, sebaliknya juga. Kemudian pembagian harta warisan itu pertama kali yang dilakukan adalah kepada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian bila mana tersisa, maka kerabat yang terdekat dari laki-laki. Ya. Laki-laki memang tidak mendapatkan jatah penghitungan itu, tapi mereka mendapatkan sisa. Dan sisa itu untuk mereka yang terdekat kekerabatannya dengan mayit. Ya, itu dua kaidah, insyaAllah akan kita lanjutkan. Dan akan semakin jelas bila mana kita membaca lanjutan dari hadis di bawah bab ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan juga akan kita bacakan uraian Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi akan memberikan beberapa percontohan, nanti akan kita uraikan satu persatu dari contoh-contoh yang dibuat oleh Imam Nawawi tentang kaidah yang kedua tadi. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.